Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال المؤلف رحمه الله فصل يجوز المسح على خف ونحوه. Beliau memulai pembahasan tentang mengusap khuf karena ini ada kaitannya erat dengan wudu. Beliau berkata boleh mengusap khuf atau sejenisnya. Perkataan para ulama yajuz, boleh, itu bukan bermakna hukumnya mubah, akan tetapi hukumnya sunnah. Ya, ya justru di sini dalam rangka untuk membedakan dengan orang-orang, dalam rangka kontras dengan orang-orang yang menafikan mengusap khuf, yaitu orang-orang Syiah. Itu mengapa mengusap khuf dimasukkan oleh Imam Ahmad, dimasukkan dalam misalnya At-Tahawi dalam kitab Tahawiyah, dalam perkara akidah. Dalam perkara akidah, termasuk perkara yang merupakan pembeda antara ahlus sunnah dengan orang-orang yang menyimpang. Dalam masalah ini, Syiah. Jadi, mengusap khuf itu termasuk rukhsah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ya, mencintai untuk diambil rukhsahnya. Ya, inna allaha ahabba ayyukhadha birukhasihi. Allah subhanahu wa ta'ala cinta untuk diambil rukhsahnya. Ya. Jadi ketika mengusap khuf itu adalah rukhsah, maka mengusap khuf itu lebih afdal daripada ya, membasuh kaki. Jadi lebih afdal daripada membasuh kaki. Mengusap khuf itu adalah rukhsah, maka dia adalah lebih afdal daripada membasuh kaki, karena dia adalah sesuatu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rukhsah. Dan ketika ya seseorang itu misalnya syarat-syaratnya terpenuhi, dia misalnya mengenakan khuf ya dengan syarat-syarat yang terpenuhi, khufnya ada syaratnya tersendiri, maka kita katakan tadi lebih afdal untuk ya menerapkan syariat ini, yaitu mengusap khuf. Ya. Kemudian wa imamati atau wa nahwihi, yang semisal khuf walaupun tidak disebut khuf. Yang semisal khuf walaupun tidak disebut khuf, selama dia memenuhi syarat khuf, ya maka disunnahkan bagi dia untuk mengusap sesuatu tersebut. Wa imamati dzakarin muhannakah. Wa imamati dzakarin muhannakah au dzati dzu'abah. Disunnahkan juga untuk ya, ketika seorang laki-laki mengenakan imamah muhannakah. Imamah yang muhannakah itu apa? Ya, yaitu imamah yang diputer-puter di atas, kemudian diputer ke leher. Ini namanya imamah muhannakah. Ya, dia surban diputer di atas, kemudian ada yang diputar melilit di lehernya. Jangan terlalu keras ya, jadi yang tidak bisa bernafas. Maka itu yang namanya imamah muhannakah. Sedangkan imamah dzati dzu'abah itu imamah yang diputar-putar di atas, kemudian ada ekornya ke belakang, di belakang leher. Pernah lihat? Kedua imamah ini pernah lihat antum? Pernah ya? Ya, jadi pernah pakai? Belum pernah. Jadi surban di atas, diputar-putar di atas, kemudian ada ekornya di belakang leher. Itu namanya dzati dzu'abah. Dua jenis imamah ini, inilah dua jenis imamah yang dibolehkan untuk diusap. Ketika seorang laki-laki mengenakan surban tersebut, imamah tersebut, maka disunnahkan baginya untuk diusap, bukan dilepaskan, kemudian mengusap kepala. Ya, kepala diusap ya, bukan dibasuh ya. Ya, jadi tidak usah dilepas. Wa humuri nisa'in mudawratin tahta hulukihin. Dan disunnahkan juga untuk mengusap kerudung perempuan yang mudaratin tahtahu lukihin, yang kerudung perempuan, kita tahu kerudung perempuan, ya, kemudian bayangkan kerudungnya saja, bukan bayangkan nisaknya, ya, bayangkan kerudungnya, kemudian bagian dari kerudungnya tersebut ditutupkan ke lehernya di sini, tahtahu lukihin. Jadi kerudungnya itu harus menutupi lehernya juga, ya, ya kerudung biasa, maksudnya kerudung yang normal sesuai syar'i gitu ya. Kalau kerudung yang kata mereka kerudung Nusantara, yang cuma ditaruh, pluk gitu ya, di atas kepalanya, lehernya kelihatan di sini, maka tidak disyariatkan karena itu maksiat dan rukhsah tidak berlaku untuk maksiat. Ya, kemudian wa ala jabiratin. Ya, jadi hal catatan penting di sini, imamah baru disyariatkan untuk diusap ketika seseorang mengenakannya. Boleh baginya untuk mengusap imamah tersebut, tidak harus dilepas kemudian mengusap kepalanya. Demikian pula kerudung bagi perempuan, boleh baginya, bahkan disunahkan untuk udah diusap saja kerudungnya, tidak perlu dilepas kemudian mengusap kepalanya. Ini berlaku bagi masing-masing orang ini. Yaitu apa? Kalau seandainya perempuan mengenakan imamah, tidak disunahkan untuk diusap. Kalau seandainya laki-laki mengenakan kerudung, tidak disunahkan untuk diusap. Karena ini apa? Ini termasuk ya meniru-niru pakaian lawan jenis. Itu tidak disyariatkan, bahkan itu termasuk hal yang dilarang, ya, memakai pakaian lawan jenis. Ya, jadi itu termasuk maksiat, rukhsah tidak berlaku bagi maksiat. Kita tunggu iklan lewat dulu ya. Wa ala jabiratin lam tujawiz qadral haja ila halliha. Dan disunnahkan juga untuk mengusap jabirah. Jabirah apa? Semacam sesuatu yang ditutup untuk sesuatu yang digunakan untuk menutup luka atau patah tulang misalnya. Sesuatu apapun itu namanya jabirah. Bisa gips, bisa apa? Plester, bisa perban, ya, itu namanya jabirah. Lam tujawiz qadral haja ila halliha. Yang dia jabirah tersebut tidak melampaui qadral haja. Tidak melampaui ya kadar yang dibutuhkan. Kalau lukanya misalnya 3 jari, lukanya seukuran 3 jari. Maka perbannya seukuran itu. Ya. Jadi ini syarat untuk jabirah. Boleh bagi kita untuk mengusap, bahkan disunahkan untuk mengusap gitu ya. Jabirah tersebut tidak disunahkan bagi kita untuk dibuka kemudian berwudu, nah, itu sakit sekali ya. Tapi disunahkan bagi kita udah cukup kenakan itu, tetap jabirahnya tetap di situ, kemudian kita usap, tapi syaratnya ada 2. Oleh penulis disebutkan cuma 1. Yang pertama, tidak boleh melampaui batas yang dibutuhkan. Lukanya 3 jari, seukuran 3 jari, ya sudah, perbannya 3 jari. Atau kalau misalnya kalau kasus patah tulang, maka tidak masalah dilebihkan sedikit untuk keperluan itu diikat. Apa namanya? Gipsnya namanya. Gipsnya diikat. Itu juga kontrol haja. Itu termasuk bagian yang dibutuhkan. Tapi kalau lebih dari itu, maka nanti ada catatannya sendiri. Ini syarat pertama. Syarat pertama adalah tidak boleh melampaui batas kebutuhan. Yang kedua, toharoh. Harus dilakukan sebelum, ketika sebelum dipasang, dia harus dalam keadaan toharoh. Punya wudu, dan bebas dari hadis aswar dan hadis akbar. Ya. Ini di mazhab. Ini di mazhab. Yaitu apa? 2 syarat untuk jabirah harus dikenakan ketika dia dalam kondisi toharoh dan syarat yang kedua tidak boleh melampaui batas yang dibutuhkan. Ilahal liha, waktu dibolehkannya dia untuk mengusap jabirah tersebut sampai jabirah tersebut bisa dilepas, sampai sembuh lukanya, sampai sembuh patah tulangnya. Walaupun misalnya 2 bulan tidak masalah, tidak usah dilepas, ya kalau itu bakal menimbulkan madarat, tidak usah dilepas, berwudu atau bahkan ghusl itu cukup diusap, ya. Maka ini batas waktu untuk jabirah. Sedangkan batas waktu untuk tiga yang lainnya yang disebutkan, khuf, kemudian imamah, kemudian khumur, kerudung, atau khimar, khumur itu jamak dari khimar, ya. Khuf, imamah, dan khimar, itu batasnya, nanti sebagaimana disebutkan oleh penulis, sehari semalam untuk mukimin, tiga hari tiga malam untuk musafirin. Ya. Kemudian penulis menyebutkan bagaimana kalau dua syarat untuk jabirah. Tadi kita sebutkan bahwa mengusap jabirah itu berlaku kalau dua syarat ini terpenuhi. Kalau dua syarat ini tidak terpenuhi atau salah satu syarat tidak terpenuhi, apa yang harus dilakukan? Penulis berkata, wa in jawazathu aw wada'aha ala ghairi taharatin lazima nas'uha. Kalau misalnya dia melebihi batas yang dibolehkan, batas yang dibutuhkan, ya batas yang dibutuhkan 3 jari misalnya, tapi perbannya 5 jari, ya kalau itu yang terjadi, atau sebelum diletakkan perban tersebut, dia belum punya toharoh, maka wajib untuk dilepaskan. Kemudian dia berwudu dengan wudu yang normal. Ya. Ini kalau dia tidak menimbulkan masyakkah. Fa'in hofat doror, kalau misalnya dia menimbulkan madorot kalau dilepas, maka tayammum ma'amashi maudu'atin ala toharo. Apa maksudnya ini? Ini agak susah ya. Perhatikan sebentar. Jadi, ketika misalnya jabirah punya dua syarat. Ketika diletakkan, orangnya harus memiliki toharo sebelumnya. Betul? Kemudian yang kedua apa syaratnya? Tidak boleh melebihi batas yang dibutuhkan. Baik, sekarang kalau salah satu syarat tidak dipenuhi. Kalau syarat itu dipenuhi, kita mau wudu, kita mau sholat, kita wudu, apa yang harus kita lakukan? Bagian yang sehat dibasuh, bagian yang itu diusap. Dengan tangan kita yang basah dengan air wudu. Diusap seluruhnya. Ya, diusap seluruhnya, bukan hanya sebagiannya saja. Kalau khuf nanti tidak seluruhnya. Khuf diusap, tapi bagian atasnya saja. Ya, sebagian besar bagian atasnya. Tapi kalau jabirah, selama itu di anggota wudu, misalnya di lengan misalnya, jabirahnya itu melingkari lengan misalnya, ini semua harus diusap dengan tangan kita yang basah dengan air wudu. Ini kalau dua syarat itu terpenuhi. Ana ulangi. Kalau jabirah, dua syaratnya terpenuhi. Kita mau sholat, kemudian wudu, apa, dan kita harus wudu, apa yang harus kita lakukan? Bagian yang tidak terkena jabirah dibasuh, bagian yang jabirah diusap dengan tangan kita yang basah dengan air wudu. Selesai itu ya. Sekarang kalau misalnya salah satu syarat tidak terpenuhi. Contohnya, dia syarat yang tidak dipenuhi adalah tidak boleh melebihi batas yang dibutuhkan. Misalnya, jabirahnya itu harusnya tiga jari, ukuran tiga jari. Tapi ternyata dipasang ukuran lima jari. Dan dia ketika diletakkan jabirah tersebut, dia sudah dalam keadaan toharoh, punya wudu. Kemudian diletakkan jabirah, cuma masalahnya sekarang jabirahnya kelebihan gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Kita mau sholat, kita harus wudu. Apa yang harus dilakukan? Lepaskan kalau bisa. Kalau tidak menimbulkan madorot. Kalau menimbulkan madorot, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah bagian yang sehat, yang tidak ditutupi jabirah itu dibasuh, betul? Kemudian bagian yang dibutuhkan dari jabirah, yang tiga jari tadi, itu diusap. Kemudian bagian yang lebih dari yang dibutuhkan, itu kita tayamum. Bertayamum untuk bagian yang kelebihan tersebut. Ini di mazhab Hambali. Ya. Jadi tiga hal yang harus dilakukan. Yaitu apa? Basuh yang tidak ditutupi jabirah, kemudian usap yang ditutupi jabirah yang masih dalam batas yang dibutuhkan, sedangkan yang ditutupi jabirah yang tidak dibutuhkan, bagian ekstra yang tidak dibutuhkan itu, ya, maka kita tayamum. Itu kalau syarat yang pertama tidak dipenuhi. Kalau syarat yang kedua tidak dipenuhi, yaitu apa? Tidak dalam kondisi toharoh, tapi jabirahnya sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Syarat pertama terpenuhi. Jabirahnya sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Lukanya 3 jari, jabirahnya perbannya 3 jari, udah. Kemudian dilekatkan gitu ya. Pokoknya sesuai dengan batas yang dibutuhkan. Tapi sebelum mengenakan jabirah tersebut, dia tidak dalam kondisi taharah. Kemudian kita, kemudian dia mau sholat, dia harus wudu. Apa yang harus dilakukan? Kalau bisa dilepaskan, lepaskan. Wudu sebagaimana normal. Tapi kalau itu akan memberikan madarat, maka apa yang harus dilakukan? Bagian yang tidak ditutupi jabirah dibasuh. Bagian yang yang ditutupi jabirah, karena dia bagian yang ditutupi jabirah ini tidak di atas toharoh, maka tidak disyaratkan untuk diusap, tapi langsung tayamum. Perhatikan bedanya. Jadi syarat itu mengapa penulis berkata fa in khafa ad-darar tayammama ma'a mashi maudu'atin ala taharatin. Kalau dia khawatir akan menimbulkan madarat, maka dia bertayamum. Kemudian juga selain bertayamum, dia mengusap bagian yang diletakkan di atas taharah. Jelas ya? Jadi intinya kalau tidak di atas taharah, tidak disyaratkan diusap. Kalau diletakkan di atas taharah, maka diusap. Ya. Kalau misalnya syarat kedua syarat tidak terpenuhi semua, ya, diletakkan jabirah tanpa taharah sebelumnya. Kemudian dia tanpa taharah, dia punya hadits asghar misalnya, kemudian dia luka, letakkan jabirah, udah gitu jabirahnya turah-turah gitu ya. Lukanya 3 jari, dia letakkan 10 jari misalnya gitu. Ini terlalu berlebihan ya. 5 jari lah, 5 jari ya. Contohnya jangan terlalu berlebihan ya. Jabirahnya 5 jari misalnya. Maka dia harus sholat, dia harus wudu. Apa yang harus dilakukan? Kalau bisa dilepas, lepas wudu seperti biasa. Kalau tidak bisa, kalau dia khawatir misalnya akan menimbulkan madarat ketika dilepas, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah yang tidak ditutupi oleh jabirah tersebut dibasuh. Yang ditutupi oleh jabirah apa? Yang ditutupi oleh jabirah apa yang harus kita lakukan? Diusap atau tayamum? Tayamum. Karena apa? Tidak taharah. Ya. Jadi yang ribet cuma kalau kondisinya dia sudah taharah, pasang jabirah, kemudian jabirahnya melebihi batas yang ditentukan. Dia harus melakukan 3 hal. Ini di mazhab Hambali. Yaitu apa? Basuh yang tidak ditutupi jabirah, usap yang ditutupi jabirah yang sesuai batas yang dibutuhkan, kemudian batas yang tidak dibutuhkan, yang kelebihan, itu kita tayammum. Kemudian penulis berkata wayamsahu muqimun wa asin bisafarihi min hadatsin ba'da lubsin yawman wa laila. Kemudian dia mengusap ya, orang yang mukim yang tidak safar, orang yang mukim atau orang yang safar dengan safar maksiat. Asin bisafarihi. Asin bisafarihi itu safarnya safar maksiat. Safarnya safar maksiat. Contohnya misalnya orang dia mau pindah ke luar kota untuk bekerja di perusahaan riba misalnya atau lembaga ribawi misalnya, safarnya itu safar maksiat. Ya, bedakan asin bi safarihi dengan asin fi safarihi. Bi safarihi dengan fi safarihi beda ya. Kalau safarnya safar mubah, tapi ketika di jalan dia lihat-lihat yang tidak boleh dilihat misalnya, ini bermaksiat di dalam safar, bukan bermaksiat dengan safarnya. Safarnya sendiri boleh, tapi ada perbuatan maksiat yang dilakukan ketika safar. Itu berbeda. Yang dimaksud penulis di sini, safarnya itu sendiri safar maksiat. Safarnya itu sendiri safar maksiat, contohnya apa? Perempuan yang safar tanpa mahram. Safar maksiat atau bukan? Dia safar dengan, dia maksiat dengan safarnya tersebut. Itu safar maksiat maksudnya. Maka orang yang seperti ini, orang yang mukim atau orang yang safarnya safar maksiat, dia membasuh min hadatsin ba'da lubsin, ketika dia membasuh itu dia boleh membasuh setelah dia mengenakan khuf dan setelah dia hadas selama periode waktu 1 hari 1 malam. Selama periode waktu 1 hari 1 malam. Jadi maksudnya apa? Bayangkan, jadi misalnya orang berwudu dengan wudu normal. Wudu normal, basuh kaki juga ya. Wudu normal. Kemudian setelah dia wudu normal, dia mengenakan khuf. Dia mengenakan khuf. Kemudian setelah itu, setelah dia mengenakan khuf, dia hadas. kentut misalnya, ya buang angin. Maka periode satu hari satu malam itu dihitung setelah dia buang angin tersebut, setelah hadasnya tersebut, bukan sejak setelah dia mengenakan khuf, ya, atau bukan setelah dia berwudu dengan mengusap khuf, bukan, tapi setelah hadas. Jadi waktu satu hari satu malam setelah dia hadas pertama kali setelah mengenakan khuf. Dan tentunya sebelum menggunakan khuf dia harus dalam kondisi taharah. Ya. Wa musafir safara qasrin thalathatan bilayaliha. Adapun musafir dengan safar yang bukan safar maksiat, tapi safarnya itu adalah safar qasr, safar yang qasr itu sudah dibolehkan. Safar yang itu dihitung memang safar. Ya. Maka periodenya adalah 3 hari 3 malam. Dihitung sejak apa? Sama, sejak hadas pertama kali setelah dia mengenakan khuf. Dan dia mengenakan khuf tentunya setelah dia berwudu dengan wudu yang normal. Maka ini periode ya, bagi orang yang mengusap khuf, demikian pula bagi orang yang mengusap imamah dan bagi orang yang mengusap khimar berlaku juga. Ya. Fa in masa fi safar tsumma aqama aw akasa famukfaka mukim. Kalau seandainya dia ya mengusap pertama kali khuf ketika dalam kondisi safar, kemudian dia sampai ke tempat tujuan, kemudian dia mukim di situ, maka periode mengusap khuf itu lebih didahulukan, lebih dikedepankan yang periodenya lebih sedikit, yaitu periode mukim. Demikian pula ketika dia mengusap khuf pertama kali ketika masih mukim, kemudian dia safar, maka dia tidak boleh mengusap khuf 3 hari 3 malam, dia tetap harus mengusap khuf sehari semalam. Intinya ya sisi mukimnya itu lebih ditekankan, lebih dikedepankan. Ya, jadi ketika seseorang itu keadaannya bercampur, awalnya dia mukim kemudian musafir, atau awalnya musafir kemudian dia mukim, maka periode mengusap khufnya lebih dikedepankan yang mukim, karena itu yang lebih ahwat, itu yang lebih hati-hati. Kenapa? Mukim itu hanya satu hari satu malam boleh mengambil rukhsah mengusap khuf ini, akan tetapi kalau musafir boleh 3 hari 3 malam gitu ya. Jadi yang lebih hati-hati yang periodenya lebih sedikit, yaitu yang mukim. Sehingga kalau kondisi seorang itu bercampur, ada dua fase, awalnya mukim kemudian jadi musafir, awalnya musafir kemudian jadi mukim, maka lebih dikedepankan yang lebih ahwat, yang lebih hati-hati, yaitu periode untuk mukim sehari semalam saja. Wa syurita disyaratkan untuk mengusap khuf, demikian pula imamah dan khimar, taqaddumu kamali taharatin. Yaitu apa? Didahului dengan taharah yang sempurna, taharah yang normal. Taharah yang normal. Wasatru mamsuhin mahalla fardin. Dan menutupi yang diusap tersebut, bagian yang wajib untuk diusap itu ditutupi semua. Ya, itu ditutupi semua. Ya, maka ini untuk khuf, ya. Jadi ketika bagian yang ada di kaki sampai mata kaki itu ditutupi semua untuk khuf, maka baru boleh untuk mengusap khuf tersebut. Kalau misalnya khuf tersebut tidak menutupi seluruhnya, ya, maka itu tidak boleh untuk ya diusap. Kalau misalnya mata kakinya tidak ditutupi oleh khuf tersebut, tidak boleh diusap. Ya, dan para ulama ya kita lanjutkan dulu ya. Wa thubutuhu binafsihi. Dan dia thubut, apa namanya, dia kokoh dengan sendirinya. Ya, dia kokoh dengan sendirinya. Wa imkanu mashin bihi urfan, dan dia bisa digunakan untuk berjalan secara urf. Wa taharatuhu wa ibahatuhu, dan khuf tersebut itu suci, bukan khuf yang najis. Dan khuf tersebut adalah khuf yang mubah, bukan khuf yang maksub, khuf yang hasil rampasan atau hasil curian, khuf yang haram. Ini syarat-syarat supaya mengusap khuf itu boleh dilakukan oleh seseorang. Maka kalau kita terapkan ke kaos kaki itu tidak berlaku di sini gitu ya. Tapi pendapat lain yang dipilih oleh misalnya Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa kaos kaki itu termasuk khuf yang dibolehkan. Ya, jadi boleh bagi kita untuk mengusap kaos kaki karena illahnya sama, yaitu apa? Masyaqqah. Sehingga hukumnya sama, yaitu adanya rukhsah. Ala kulli hal, ya, kalau kita pakai syarat ini, maka kaos kaki itu tidak bisa untuk digunakan untuk berjalan. Ya, itu bukan Bukan secara urf kita enggak berjalan dengan menggunakan kaos kaki kemudian kita keluar pakai kaos kaki gitu ya. Betul tidak? Iya. Jadi maka itulah pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini ya. Jadi pendapat yang dirojikan oleh Syekh Utsaimin, kaos kaki itu termasuk khuf ya. Jawrab, jawarib termasuk itu apa namanya? Kaos kaki yang ada kita yang kita kenal sekarang itu termasuk khuf. Wa yajibu masu aktsari dawairi imamatin. Wajib untuk mengusap sebagian besar dari ya imamah. Sebagian besar dari buntelan-buntelan imamah itu yang diputar-putar di imamah. Ya itu wajib diusap sebagian besarnya. Wa aktsari dhahiri qadami khuffin. Dan sebagian besar dari bagian atas dari khuf. Jadi khuf itu yang dibasuh sebagian atas apa sebagian besar dari bagian atasnya saja. Bagian sampingnya, bagian bawahnya tidak disyaratkan untuk diusap. Wa jami'i jabirah, akan tapi untuk jabirah seluruhnya. Selama jabirah tersebut menutupi seluruh bagian jabirah tersebut ada di anggota wudu. Kalau sebagian di anggota wudu, sebagian tidak, maka ya bagian jabirah yang menutupi anggota wudu saja yang diusap. Ya, jadi diusap dengan tangan kita basah dengan air. Dan cara untuk mengusap khuf adalah tangan kita ya jadi kita basuh wajah dengan normal, basuh tangan dengan normal sampai siku, kemudian mengusap kepala dengan air dengan tangan yang basah dengan air disunahkan untuk ya jadi tangan ini kita apa ujungnya kita dekatkan kemudian kita basuh apa kita usap dari depan ke belakang kemudian balik lagi ke depan gitu ya kemudian kita mengusap telinga ya tanpa mengambil air baru lagi, langsung diusap begini, ya, sekaligus kanan dan kiri. Kemudian setelah itu, apa? Harusnya kalau wudu normal, membasuh kaki sampai mata kaki, begitu kan? Tapi kalau mengenakan khuf, maka dia harus, apa namanya, dia cukup basahi air dengan air wudu, basahi tangan dengan air wudu. Kemudian, ya, dia basuh secara bersamaan, ya dengan tangan kanan dan kirinya secara bersamaan dari bagian ujung khuf ke arah belakang gitu ya secara bersamaan satu kali saja tidak perlu tiga kali ya jadi itu karena mengusap itu satu kali mengusap kepala mengusap telinga mengusap di mazhab Hambali ya mengusap telinga dan mengusap khuf itu satu kali taib. Tapi dengan syarat, sebelum mengenakan khuf, harus dalam kondisi toharoh. Sebagaimana yang tadi disebutkan, harus dalam kondisi toharoh dengan wudu yang normal. Ya, harus dengan wudu yang normal. Kalau tidak berwudu sebelumnya, dengan wudu normal, ya, dia hadas asghar misalnya, punya hadas asghar, kemudian dia mengenakan khuf, kemudian dia mau sholat, harus ngambil wudu, harus dia lepaskan khufnya tersebut. Sebagaimana pula ketika dia sudah berwudu dengan wudu normal, dia mengenakan khuf, kemudian hadas akbar, wajib bagi dia untuk melepaskan khufnya tersebut. Ya, karena dia hadas akbar. Ya, hadas akbar, ghusl, tidak ada syariat mengusap khuf untuk mandi wajib. Mengusap khuf itu hanya untuk wudu. Kemudian penulis berkata, wa in zahara ba'du mahalli fardin, aw tammatil mudda istanafat taharah. Jika tampak sebagian dari mahalli fardin, sebagian dari ya, bagian yang wajib untuk dibasuh di kaki, seperti misalnya khufnya tersebut tidak menutupi awalnya menutupi mata kaki, tapi kemudian ya sebagian dari mata kakinya terlihat atau tidak tertutupi lagi oleh khuf tersebut, maka istaknafat toharoh, toharohnya batal di mazhab. Walaupun ada pendapat lain yang menyebutkan tidak batal. Itu pendapatnya yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dipilih oleh Ibnu Hazm, bahwa hal tersebut bukan pembatal wudu. Jadi hukum asalnya wudunya tetap sah. Ya, ala kulli hal di mazhab Hambali wudunya batal. Ya, walaupun ana lebih cenderung pada yang itu bukan merupakan pembatal wudu. Ya, itu bukan merupakan pembatal wudu. Argumennya ulama mazhab karena ketika kita mengusap khuf, maka khuf itu adalah pengganti dari kaki kita. Dan kita mengusap khuf, itu berarti kita menghilangkan hadas asghar, ya, dan kita menggunakan khuf tersebut. Kalau sebagian dari mahallu fardin, sebagian dari bagian yang wajib untuk ditutupi atau bagian yang wajib untuk dibasuh, itu kemudian terlihat, sebagian mata kakinya terlihat misalnya, maka seolah-olah ya perbuatan kita menghilangkan hadas tadi dengan khuf itu seolah-olah menjadi batal, hadasnya balik lagi. Itu argumennya. Makanya wudunya batal. Tapi ini tidak ada dalil tegas. Ini hanya argumen gitu ya. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan pendapat yang lebih kuat adalah taharahnya tidak batal, wudunya tidak batal, tapi ketika dia misalnya sebagian mata kakinya kelihatan, sebagian jempolnya kelihatan misalnya, maka ketika dia mau wudu lagi, mau sholat lagi, kemudian harus wudu lagi, dia wajib untuk melepaskan khufnya tersebut, wajib untuk wudu dengan normal, tidak boleh wudu dengan mengusap khuf. Mengapa? Karena sudah kelihatan bagian dari syaratnya sudah tidak terpenuhi lagi. Ya, apa syaratnya? Satru mamsuhin mahalla fardin, menutupi seluruh dari bagian yang wajib untuk dibasuh. Kemudian autamatil muddah istanafat tahara, atau ketika periode waktunya itu sudah selesai, satu hari satu malam sudah selesai untuk mukim, tiga hari tiga malam sudah selesai untuk musafir, maka istanafat taharah, wudunya batal juga. Ya, sebagaimana seperti misalnya waktu sholat sudah berakhir untuk orang yang tayamum, maka ya apa taharahnya akibat tayamum itu batal, itu di mazhab. Jadi apa? Jadi di mazhab itu wudunya batal ketika satu hari satu malam sudah berakhir, tiga hari tiga malam sudah berakhir. Tetapi pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kembali di sini, wudunya tidak batal, akan tetapi dia kalau mau sholat lagi, wudu lagi, dia harus dengan wudu dengan normal, bukan dengan mengusap khufnya tersebut. Khufnya tersebut wajib untuk dilepas, ya, karena periode tersebut adalah periode dibolehkannya mengusap khuf, bukan periode taharahnya berlaku atau tidak. Baik, kemudian penulis memasuki fasal berikutnya, yaitu pembatal-pembatal wudu. Nawakidul wudu samaniyah. Pembatal wudu itu ada 8. Sambil dihitung ya. Yang pertama, kharijun min sabilin mutlaqan. Ketika ada sesuatu yang keluar dari ya, sabil, yaitu kubul atau dubur, kubul itu depan, dubur itu belakang, maka dia batal wudunya. Mutlaqan, baik itu suatu yang sedikit ataupun suatu yang banyak, baik itu suatu yang suci ataupun suatu yang najis. Contoh suatu yang najis apa? Gampang ini. Kencing. Buang air kecil atau buang air besar, gitu kan? Keluarnya dari sabilain, kubul atau dubur, maka batal wudunya. Atau benda suci seperti misalnya keluar apa kelereng biji kopi, ini bukan kopi luwak jadinya ya. Bukan kopi luwak jadinya, ini apa kopi manusia lalu setelah ya, jadi kelereng misalnya keluar ya, ada orang sebelumnya kita contohkan di kajian ini ya, kajian ini ada orang menelan earphone yang kecil yang tanpa kabel itu, ketika dia tidur dia nggak sengaja ketelan, kemudian dia menuju dokter, saran dokter tunggu aja. Maka setelah ditunggu keluar dari sabilain, dari dubur, bukan dari kubul ya, dari dubur, kemudian dia ambil, kemudian dry clean, kemudian dipakai lagi. Ini orang kafir ya, ini beritanya dari orang kafir sana. Bukan, ini berita beneran ya, cerita nyata. Maka ketika yang keluar itu benda tohir, earphone misalnya. Ya, ini pengalaman yang na'udzubillah min dzalik gitu ya. Maka apa? Maka wudunya batal. Ya. Wudunya batal. Contoh lainnya adalah keluar bayi. Ini tentunya bagi perempuan ya. Keluar bayi tanpa darah. Tanpa darah. Ya. Itu disebutkan oleh para ulama mazhab. Mithlu yani mutlaqan tahiran kana au najisan, tahiran kana mithl waladin bila damin. Ya, seperti bayi keluar tanpa darah. Itu contohnya. Kalau seperti itu wudunya batal. Baik sedikit ataupun banyak. kentut, Ustaz, Anda kentut sedikit gitu ya. Ya udah batal. Selama itu bukan was-was ya. Atau misalnya kencing sedikit, ya udah batal. Atau apalagi banyak gitu ya. Apalagi banyak, maka itu juga batal. Kita tunggu iklan lewat. Itu apa itu ya? Ya. Insyaallah. Wa kharijun min baqiyatil badan min baulin wa ghaitin wa katsirin najisin ghairihima. Yang kedua, pembatal wudu, sesuatu yang keluar dari bagian badan lainnya, baik itu kencing ataupun ghaid ataupun ghaid, bahasa ilmiahnya feses gitu ya. Tinja ya. Kencing ataupun tinja, wa katsirin najisin ghairihima, atau benda najis yang itu banyak selain kencing dan tinja. Contohnya apa? Kencing kalau misalnya keluar dari pusar misalnya. Ya misalnya operasi tidak bisa kencing dari yang tempat yang semestinya, akhirnya dialirkan diarahkan ke lubang yang lain, misalnya pusar kalau bisa ya. Di sini enggak ada mahasiswa kedokteran ya. Maka itu pembatal wudu. Baik itu sedikit ataupun banyak. Selama itu kencing dari bagian manapun keluar dari pusar misalnya, maka wudunya batal. Atau tinja keluar dari pusar juga misalnya, diarahkan ke sana karena tidak bisa dari lubang yang semestinya misalnya, di tempat yang semestinya, maka itu juga batal wudunya, baik itu sedikit ataupun banyak. Tapi kalau benda najis selain kencing dan tinja, maka ada syarat. Apa? Harus kathir. Harus kathir, harus banyak. Contohnya apa? Muntah. Kalau muntahnya banyak, baru batal wudunya. Muntah itu najis ya. Darah. Nah, maka kalau darahnya banyak, mimisan banyak gitu ya, sampai 2 kulah. Sekarat itu maksudnya. Mimisan 2 kulah, mimisan itu dari mana? Dari rongga hidung ya. Banyak. Ya enggak, banyak itu enggak sampai 2 kulah ya. Jangan salah paham di sini ya. Kalau di bawah 2 kulah maka enggak ya. Secara urf kalau itu sudah disebut keluar darah banyak, mimisan, enggak harus sampai 2 kulah, beda ya. Ini contohnya salah anak ya. Ya, 1,5 kulah itu juga sudah banyak kalau mimisan ya. Sudah cukup untuk bikin antum sekarat. Na'udzubillah min dzalik ya. Maka baru wudunya batal. Baru wudunya batal. Keluar dari lubang manapun atau dari anggota tubuh. Keluar dari telinga. Keluar darah dari telinga. Keluar darah dari mata. Nangis darah misalnya. Istilah nangis darah gitu ya. Baru batal wudunya kalau darah yang keluar itu banyak. Atau dari tadi rongga hidung atau dari mulut. Na'udzubillah min dzalik. Tentunya ya apa namanya. Nas'alullah as-salamu wal-afiyah. Atau misalnya dari luka misalnya. Luka termasuk ya. Keluar darah banyak dari luka, wudunya batal. Ya, kalau sedikit maka tidak batal. Kenapa? Karena darah itu najis. Ya ini akibat dari jalan buntu, jadi balik lagi dia ya. Jalannya buntu atau tidak? Ya sudah. Kemudian kalau misalnya dari saluran-saluran yang lain selain sabilain, selain kubul dan dubur, itu yang keluar tohir, suatu yang tohir, suatu yang suci, maka tidak batal walaupun banyak. Contohnya apa? Keluar air mata 2 kullah. Air mata itu suci atau najis? Suci. Ya, keluar ingus 2 kullah. Nasallallahu salamu alafiyah, itu tanda sakit ya berarti ya. Maka apa? Tidak batal wudunya. Ya. Tidak batal wudunya. Tapi nanti bahasanya batal puasanya kalau sambil di air mata, maksudnya air mata ya, bukan ingus ya. Kalau air ingus apa? Kalau ingus menjijikkan ya. Taib. Wa zawalu aqlin illa yasira naumin min qa'imin aw qa'idin. Ini yang keberapa berarti? Pembatal yang ketiga ya. Zawalu aqlin illa yasira naumin min qa'imin aw qa'idin. Ketika akalnya itu terangkat, seperti misalnya ketiduran atau pingsan atau gila, ya maka wudunya batal. Atau apa namanya ngefly misalnya gitu ya. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Di dalam kitab fikih itu disebutkan contoh-contoh maksiat seperti ini ya, gitu misalnya. Seperti misalnya di nanti misalnya enggak tahu apa disebutkan di kitab ini. Di kitab lain disebutkan termasuk yang mengharuskan mewajibkan untuk ghusl wa taghayyubu hasyafatin asliyah fi farjin asli qabilan kana au duburan walau min bahimatin au mayyitin. Ya. Di antara yang termasuk mewajibkan untuk ghusl mandi wajib adalah taghayyubu hasyafatin asliyah. Apa itu? Memasukkan hasyafah yang asliyah fi farjin asli, di farj yang asli qabilan kana au duburan. Auduburon. Ini bukan menunjukkan bahwa fuqaha itu membolehkan untuk memasukkan zakar ke dubur, bukan ya. Tapi itu hanya untuk menjelaskan bahwa kalau itu terjadi na'udzubillah min dzalik, maka wajib untuk mandi wajib. Walau min bahimatin. Baik itu kubul atau dubur binatang. Ya itu apa namanya? Tidak berarti bahwa para fuqaha membolehkan praktek itu, bukan. Tapi untuk sekedar menyebutkan hukum fikih. Kalau itu terjadi, na'udzubillah min dzalik, maka itu yang harus dilakukan apa? Antum harus mandi wajib. Au mayitin, atau masukkan zakar ke kubul atau dubur orang sudah mati. Ya, ini menyedihkan sekali ya. Menyedihkan sekali ya. Apa namanya? Antum walaupun jomblo, jangan lakukan ke binatang ataupun ke ya. Apa namanya? Nauzubillah min dzalik itu bukan hal yang direkomendasikan oleh fuqaha. Ketika fuqaha menyebutkan hal tersebut di kitab fikih, itu dalam rangka menyebutkan atau menjelaskan hukum, bukan merekomendasikan bahwa itu adalah yang dibolehkan di syariat, ya. Karena ada orang yang salah paham dalam masalah ini. Baik. Illa atau wazawalu aklin illa yasira naumin, kecuali tidur yang yasir, tidur yang sedikit. Min qa'imin aw qa'idin. Baik dia berdiri ataupun duduk. Berdiri tanpa bersandar, duduk tanpa bersandar. Ya, karena kalau bersandar maka dikhawatirkan itu tidurnya bukan yasir lagi tapi tidur yang lelap. Bukan tidur yang sedikit lagi tapi tidur yang lelap. Mengapa? Karena ketika tidur yang sedikit dia masih sadar dengan lingkungan sekitar, ya. Ketika misalnya dia tertidur sedikit, sembari menunggu iqamah, maka ketika iqamah dikumandangkan, dia terjaga gitu kan. Maka dia masih sadar. Demikian pula ketika khutbah Jumat. Ya, khutbah Jumat ini banyak sekali terjadi. Ya, jadi obat supaya tidak ngantuk saat khutbah Jumat, jadilah khotibnya. Kalau antum jadi khotib pasti ngantuk, itu kebangetan ya. Tidurnya berjamaah berarti. Udah antum ngantuk ngasih khutbahnya, nanti jamaahnya lebih ngantuk lagi ya. Ya, bablas sampai asar nanti ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, apa ya berikutnya, nomor berapa ini? Keempat, ghuslu mayyitin. Memandikan mayit. Yang dimaksud memandikan mayit ini orang yang memandikan mayit, orang yang menyentuh mayit tersebut, yang membolak-balikkan badan mayit tersebut, itulah yang wudunya batal. Tapi kalau orang yang sekedar menyiramkan air, maka tidak batal wudunya. Sekedar menyiramkan air, sedangkan yang menyentuh badan mayit itu orang lain, maka yang menyiramkan air tidak batal, yang menyentuh badan mayit batal. Ghuslu mayyitin. Wa aklu lahmi ibilin. Dan yang keberapa ini? Kelima, memakan daging unta. Memakan daging unta itu membatalkan wudu. Karena para sahabat bertanya, afana tawaddo bi luhumil ibil? Apakah kami berwudu dengan daging unta? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab na'am. Maka ini menunjukkan bahwa disyariatkan berwudu, bahwa makan daging unta itu membatalkan wudu. Apa ilahnya? Apa sebabnya? Mengapa makan daging unta batalkan wudu? Sedangkan makan daging ayam, makan daging sapi, makan daging kambing. Kalau makan daging kelelawar itu haram ya, haram. Ya. Jadi apa namanya? kalau makan daging ayam, sapi, kambing tidak membatalkan wudu. Kenapa makan daging unta membatalkan wudu? Apa illahnya? Illahnya ta'budiyah. Illahnya ta'budiyah. Yaitu apa? Illahnya kita tidak tahu kita melakukan ini dalam rangka menaati perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud illahnya ta'budiyah. Kalau kita menyebutkan kalimat illahnya ta'budiyah, itu berarti ini kita melakukannya karena murni ketaatan. Sebabnya kita tidak tahu, murni ketaatan. Sebagaimana kita sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur balik lagi 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Ilahnya apa? Tidak tahu. Ta'abudiyah. Ya, jadi itu mengapa? Apa kaidah yang kita miliki di mazhab Hambali ketika ilahnya ta'abudiyah? Dipersempit sesuai dengan nas hadis. Para sahabat bertanya, sahabat yang bertanya, apakah kami berwudu setelah memakan luhumil ibil, daging unta? Oleh karena itu, yang batalkan wudu kalau dia makan daging unta. Kalau dia memakan bagian lain dari unta, bukan daging, maka dia, ya, apa namanya, tidak membatalkan wudu. Kemudian, pembatal berikutnya, ya tidak apa-apa, lanjut aja. Pembatal berikutnya, ar-riddah. Yaitu apa? Ar-riddah, keluar dari agama Islam. Ya, maka itu termasuk pembatal wudu. Ya, karena apa? Karena ketika seseorang keluar dari agama Islam, maka amalannya semuanya batal. Ya, lain asyrakta, layabatonna amalu. Ketika engkau, wahai Muhammad, berbuat kesyirikan, maka amalanmu itu akan, semuanya akan sia-sia, akan terhapuskan. Sehingga ini menunjukkan bahwa ketika itu ditujukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan, misalnya melakukan pembatal keislaman, ya, maka itu menghapuskan amalan-amalan beliau. Maka apalagi umat beliau selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi gitu ya. Ya, dan tentunya wudu itu termasuk amalan ibadah. Sehingga ketika misalnya amalan ibadah tersebut itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi terhapuskan, maka ketika seseorang berwudu kemudian dia riddah, keluar dari agama Islam, maka dia wudunya batal. Ketika dia masuk Islam lagi, dia tidak boleh langsung sholat. Itu maksudnya ya. Wa kullu ma aujaba ghuslan au ghairu mautin. Ini yang keberapa ini? Ya, wa kullu ma aujaba ghuslan ghairu mautin. Seluruh yang mewajibkan untuk ghusl selain maut. Seluruh yang mewajibkan untuk ghusl itu berarti apa? Hadas akbar. Yang kita ketahui hadas akbar itu lebih, ya, lebih serius daripada hadas asghar. Maka ketika hadas akbar itu, ya, dimiliki oleh seseorang, maka tentunya wudunya yang hanya menghilangkan hadas asghar itu lebih-lebih lagi, ya, maka jadi batal. Jadi ketika misalnya seseorang haid misalnya, maka wudunya batal juga, ya. Kecuali maut, kecuali kematian. Kematian itu hanya mewajibkan untuk ghusl saja. Maksudnya orang yang mati, dia diwajibkan untuk dimandikan. Tapi tidak diwajibkan untuk diwudukkan. Itu maksudnya. Ya. Kullu ma wajaba ghuslan ghairu mautin. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, ini kalimat yang panjang. Wa massu farji adami muttasilin. Menyentuh farji adami, yaitu zakar muttasilin. Ketika dia masih bersambung. Ketika dia sudah terlepas, maktu. Maka tidak. Au halqati duburihi biyadin, atau dia menyentuh, ya, celah dari duburnya dengan tangannya, maka itu juga membatalkan wudu. Walam sudzakarin au unsa al-akhar li syahwatin bila ha'ilin fihima, atau menyentuh, ya, laki-laki menyentuh perempuan atau perempuan menyentuh laki-laki, ya, yang bukan mahram, li syahwatin, dengan syahwat. Nah, ini yang membedakan dengan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i hanya sekedar menyentuh, batal wudunya. Tapi kalau di mazhab Hambali, ketika dia menyentuh beserta syahwat, tanpa ada pembatas, bila ha'ilin fihi ma, tanpa ada pembatas, maka batal wudunya. Kalau ada syahwat. Kalau tidak ada syahwat, maka tidak batal. Ya, jadi, ana ulangi, ketika laki-laki menyentuh perempuan, atau perempuan menyentuh laki-laki, disertai syahwat, tanpa ada penghalang dari kulit tersebut, dari kulit laki-laki dan kulit perempuan tersebut, maka ya hukumnya apa? Hukumnya ya, wudunya batal. La li sya'rin wa sinnin wa dhufurin. Tapi kalau dia laki-laki menyentuh rambut perempuan atau kuku perempuan atau gigi perempuan atau kuku perempuan, ya, maka wudunya tidak batal. Ketika laki-laki menyentuh rambut perempuan, walaupun masih bersambung ya, maksudnya tidak rontok gitu ya, menyentuh rambut perempuan atau gigi perempuan atau kuku perempuan, wudunya tidak batal. Wudu si laki-laki tidak batal. Demikian pula wala biha. Ya, wala biha maksudnya ketika dia menyentuh kulit perempuan, tapi dia menyentuh kulit perempuan tersebut dengan rambutnya atau menyentuh dengan giginya. Atau menyentuh dengan, ya sudah dibayangkan lah ya. Atau menyentuh dengan kukunya. Maka wudu si laki-laki tidak batal. Demikian pula kalau kita balik. Si perempuan menyentuh rambut laki-laki. Menyentuh gigi laki-laki dengan kulitnya. Menyentuh kuku laki-laki dengan kulitnya. Atau sebaliknya. Menyentuh kulit laki-laki dengan rambut si perempuan. Atau dengan gigi si perempuan. Atau dengan kuku si perempuan. Maka ini tidak membatalkan wudu si penyentuh. Ya. Wala man duna sab'in. Dan juga tidak membatalkan wudu ketika menyentuh yang lawan jenis tapi dia masih anak-anak di bawah 7. Karena ini bukan mahalus syahwah. Karena ini bukan tempatnya syahwat. Jadi menyentuh anak kecil walaupun bukan mahram dan walaupun dia lawan jenis ya, beda jenis. Lawan jenis ya, bukan beda jenis ya. Lawan jenis maka dia tidak membatalkan wudu. Kemudian penulis berkata sesuatu yang penting, wala yantaqidu wudu'u malmusin mutlaqan. Ketika misalnya laki-laki menyentuh perempuan yang menyentuh laki-laki misalnya. Ya, kemudian menyentuhnya kulit dengan kulit dengan syahwat. Yang batal wudunya si laki-laki apa kedua-duanya? Di mazhab Hambali cuma yang menyentuh. Cuma yang menyentuh. Karena apa? Itu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Aula mastumun nisa." Aula mastumun nisa. Berarti apa? Yang melakukan perbuatan menyentuh tersebut itulah yang batal. Sedangkan yang disentuh tidak batal. Mutlakon, walaupun dia ada syahwat atau tidak. Jadi ana ulangi di mazhab Hambali ya. Ini berbeda dengan mazhab Syafi'i soalnya. Jadi kalau laki-laki menyentuh perempuan kalau tanpa syahwat, dan yang disentuh kulit dengan kulit, tanpa syahwat, tidak batalkan wudu. Kalau dengan syahwat, batalkan wudu. Yang batal wudunya siapa? Si laki-laki yang menyentuh. Sedangkan yang perempuan yang disentuh, mau dia muncul syahwat ketika disentuh, ataupun tidak muncul syahwat, selama dia bukan yang melakukan itu, ya, dia hanya disentuh, maka wudu perempuan tidak batal. Karena tadi, ilahnya. Apa? Aula mastumun nisa. Itu berarti yang batal wudunya adalah orang si pelaku yang menyentuh. Ya. Demikian pula perempuan, kalau dibalik juga, perempuan yang menyentuh laki-laki, perempuan yang menyentuhnya dengan syahwat, kulit dengan kulit, maka yang batal wudunya perempuan, laki-laki, walaupun dia tanpa syahwat atau dengan syahwat, wudunya tidak batal. Waman syakka fi taharatin aw hadathin bana ala yakini. Barang siapa yang ragu-ragu tentang taharahnya atau hadathnya, maka dia bana ala yakinihi, maka dia mengambil yang yakin. Contohnya misalnya ketika seseorang dia ragu-ragu, ya dia ingat tadi sudah wudu, tapi dia ragu-ragu. Apakah setelah wudu tadi batal atau enggak ya? Yang dia ingat cuma tadi pagi dia wudu, tadi batu subuh wudu. Kemudian dia datang kajian ke majelis ini. Kemudian dia ragu-ragu. Barusan anak ke toilet atau barusan anak buang angin atau tidak. Maka berarti apa? Yang dia ingat betul adalah bahwa tadi dia sudah berwudu. Yang dia ragu-ragu adalah apakah dia hadas atau tidak. Maka yang diambil adalah yang yakin. Demikian pula sebaliknya, dia ingat bahwa tadi setelah subuh dia ke toilet. Kemudian dia datang majelis kajian. Kemudian dia bingung, barusan sebelum Anda duduk di majelis ini, Anda barusan ambil wudu dulu atau tidak ya? Nah, berarti yang dia ingat betul adalah dia ke toilet setelah subuh tadi. Kemudian dia, yang dia ragu-ragu apakah ngambil wudu setelahnya atau tidak. Maka yang diambil adalah yang yakin, yaitu apa? Dia masih dalam kondisi hadas. Jadi yang penting untuk digarisbawahi, selama seseorang itu misalnya dia yakin bahwa tadi berwudu, kemudian ragu-ragu hadas, maka dia tidak perlu wudu lagi. Tidak perlu wudu lagi. Ya. Inilah yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kemudian berargumen, udahlah kan lebih hati-hati, lebih aman berwudu lagi gitu kan. Ya, yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuai dengan apa yang tadi dia yakini, yang dia yakin benar-benar tadi wudu. Kemudian bingung atau lupa, barusan Anda buang angin atau tidak ya, ke toilet atau tidak ya. Maka tetap pegang sesuai dengan yang dia ketahui benar-benar, yang dia yakini benar-benar apa? Tadi sudah berwudu. Kemudian, ya ini adalah sebuah kaidah fikih yang penting ya, baqa'u makan 'ala makan 'alaih. Itu di antara ini adalah kaidah fikih yang ini berlaku untuk tidak hanya masalah thaharah dan hadas, tapi berlaku untuk seluruh bab-bab fikih yang lain. Insyaallah nanti kita bahas kalau sampai pembahasannya ya, kalau ada contohnya di bab lainnya. Wa haruma 'ala muhditsin masu mushafin wa salatun wa tawaf wa 'ala junubin wa nahwi dzalik wa qira'atu ayati qur'anin wa lubthun fi masjidin wa bighairi wudu'in. Ya, haram bagi orang yang punya hadas kecil masu mushaf. Yaitu apa? Menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf itu haram. Tidak boleh bagi orang yang punya hadas aswar. Kalau menyentuh terjemahan atau menyentuh kitab tafsir, selama terjemahannya tersebut lebih banyak daripada tulisan Qur'annya, atau tafsirnya tersebut, bagian tafsirnya tersebut lebih banyak daripada tulisan Qur'annya, maka itu dianggap sebagai buku terjemahan, Al-Quran terjemahan atau buku tafsir atau kitab tafsir. Bukan mushaf. Jadi tidak masalah untuk memegangnya atau menyentuhnya tanpa wudu. Wa salatun, ya, haram bagi orang yang punya hadas asghar untuk sholat. Di mazhab Hambali, ya, orang yang sengaja sholat tanpa wudu itu tidak kufur. Tapi kalau di mazhab Hanafi kufur, ya, berbahaya. Kalau sengaja ya. Karena itu termasuk perbuatan melecehkan, ya, melecehkan syariat. Wa tawaf, demikian pula tawaf, karena tawaf itu seperti sholat, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan ya berbicara di dalamnya. Jadi tawaf itu seperti sholat, maka hukum tawaf seperti hukum sholat, di antara hukum sholat adalah harus dengan taharah, harus dengan wudu sebelumnya. Maka harus berwudu, kalau tanpa wudu maka tidak boleh tawaf. Jadi kalau pakai pendapat mazhab Hambali, apalagi kalau pakai pendapat yang kalau pakai pendapat mazhab Hambali, menyentuh lawan jenis itu tidak membatalkan wudu kecuali dengan syahwat, maka kita tidak masalah kalau di Masjidil Haram berdesak-desakan begitu ya. Selama tidak ada syahwat maka wudunya tidak batal. Wa 'ala junubin wa nahwihi dzalik. Bagi orang yang punya hadas akbar seperti orang yang junub, maka dzalik. Yaitu apa? Tiga hal yang tadi. Haram juga bagi orang yang punya hadas akbar, tiga hal yang tadi. Yaitu apa? Nyentuh mushaf, sholat, tawaf. Tapi ada tambahan untuk orang yang punya hadas akbar, tambahannya ada dua, yaitu waqira'atu ayati Qur'anin, membaca ayat Qur'an. Baca ayat Qur'an tidak boleh. Karena tidak ada yang menghalangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. La yajubuhu ya sallallahu alaihi wasallam atau la yajuzuhu syai'un, tidak ada sesuatu yang menghalangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Quran kecuali ya apa, yaitu kondisi hadas akbar, kondisi junub, sehingga tidak boleh bagi dia untuk membaca ayat Quran Akan tapi kalau misalnya dia membaca sebuah ayat, tapi bukan dalam rangka membaca Al-Quran, tapi dalam rangka untuk zikir atau doa misalnya, seperti misalnya dia mau makan, dia ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau misalnya dia dapat nikmat, dia mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, gitu kan? Dalam rangka bersyukur, dalam rangka berzikir, maka dia tidak masalah. Ya. Kemudian, walubsun fi masjidin bi ghairi wudu, haram baginya untuk ya apa berdiam di masjid. Lubsun berdiam di masjid tanpa wudu. Kalau dengan wudu boleh. Ya. Kalau lewat boleh. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala jurman illa 'abir sabil." Kalau seandainya dia berdiam di masjid, maka harus dia berwudu. Ya, orang yang punya hadas akbar, ya orang yang junub atau perempuan yang haid, dia boleh menghadiri kajian di masjid selama dia ambil wudu terlebih dahulu. Karena para sahabat, praktek para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka berbajnis di masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara mereka dalam kondisi junub, tetapi mereka sebelumnya mengambil wudu terlebih dahulu. Ya, jadi boleh lewat ya, kalau hanya sekedar lewat tanpa wudu tidak masalah. Tapi kalau mau berdiam di masjid, seperti misalnya mau datang kajian, maka boleh, tapi harus berwudu terlebih dahulu. Ya, jadi inilah yang tidak dibolehkan bagi orang yang punya hadis asghar dan hadis akbar. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab Aksarul Mukhtasar ini. Di pertemuan berikutnya kita telah sampai pada bab pembatal wudu. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan bab ya tentang ghusl dan bab tentang tayamum di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.